Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi pada kesempatan sorean ini, tadi sudah kita sebutkan bahwa apa? Perbedaan tiga darah pada wanita, darah haid, darah istihadah, dan darah nifas, baik dari sisi zat maupun dari sisi hukum. Baik, kita lanjutkan hukmun man ata haidon. Hukum orang yang mencampuri istri dalam kondisi haid. Hukum suami mencampuri istri dalam kondisi haid. Kalau dikatakan suami saja tidak boleh, apalagi yang bukan suaminya. Jadi kalau ini kaidah ya kan, bahwa kalau suami saja dilarang haram, apalagi yang bukan suaminya. Hukmun man ata haidun. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah fi Syarhil Muslim, dalam syarah Sahih Muslim, walau ittaqada muslimun hilla jima'il haid fi farjiha, seandainya seorang muslim berkeyakinan halalnya mencampuri istri dalam kondisi haid, fi farjiha, di kemaluannya, sara kafiran murtaddan, maka dia telah kafir murtad, kafir telah keluar dari agama Islam. Itu kalau meyakini, punya keyakinan halalnya menjimai istri dalam kondisi haid. Ini kita katakan baik itu seorang suami maupun yang bukan suaminya. Walau fa'alahu insanun ghaira mu'taqidin hilla, seandainya seorang itu melakukan tapi tidak ada keyakinan kalau itu adalah halal, dia melakukannya tapi tidak meyakini kalau itu adalah halal, fa in kana nasiyan aw jahilan, jika dia orang yang lupa atau memang tidak tahu hukum, biwujudil haid, dengan adanya haid, aw jahilan bitahrimihi, atau tidak tahu hukum pengharamannya, aw mukrahan, atau dipaksa, kamu harus campuri istrimu dalam kondisi haid, kalau tidak kamu saya tembak. Ini dipaksa. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa. Jadi kalau lupa kalau istrinya sedang haid, atau memang tidak tahu kalau istrinya itu sedang haid, jadi apa namanya, tidak tahu, atau misalnya tidak tahu hukumnya haramnya, atau memang dipaksa, maka kita katakan tidak ada dosa bagi dia, wala kafar, dan tidak ada kafar. Wa in wati'aha amidan, seandainya dia campuri istrinya dalam kondisi haid amidan, sengaja, aliman, dia tahu bil haid, istrinya haid, wa tahrim, dan dia juga tahu tentang haramnya mencampuri istri dalam kondisi haid, muhtaron, dan tidak dipaksa. Tidak dipaksa, artinya dia melakukan dengan kesengajaan. Fakadir takaba maksiatan kabiratan. Dia telah melakukan perbuatan maksiat yang besar, artinya dia telah melakukan dosa besar. Nassa asy-Syafi'i ala annaha kabira, dan al-Imam asy-Syafi'i dengan dengan jelas menyebutkan bahwa itu termasuk deretan dosa besar. Wa tajibu alaihi taubat, dan wajib baginya taubat. Wa fi wujubi al-kafara qaulan. Adapun wajibnya membayar kafara, itu ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Qultu, dan saya katakan, kata Syekh Abdul Azim Al-Badawi, wal qaulu ar-raji wujubul kafara. Perkataan yang rajih itu wajibnya membayar kafarah, Wajibnya membayar kafarah seorang suami yang mendatangi istri dalam kondisi haid. Apa kafarahnya? Adalah apa? 1 dinar jika di awal-awal masa haid dan 1/2 dinar di akhir-akhir masa haidnya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imratahu wa hiya haid. Artinya seorang suami yang mendatangi istri dalam kondisi haid, qala, berkata Abdullah bin Abbas, yatasaddaqu bi dinarin au nisfi dinar. Bersedekah dengan 1 dinar atau 1/2 dinar. Pilihan 1 dinar atau 1/2 dinar ini kata apa namanya kata beliau wa takhyiru fi fil hadis, pilihan yang disebutkan di dalam hadis itu raji'un ila tafriq baina awwalid dam wa akhirih. Itu adalah apa? Kembali kepada perbedaan antara di awal masa haid dan di akhir masa haid. Lima ruyan Ibn Abbas mauqufan, dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas secara mauquf. Mauquf itu artinya hadis yang berhenti di sahabat. Itu artinya mauquf. Kalau marfu itu sampai kepada Nabi. Inna in asabaha fi fawriddam, jika mencampurinya fi fawriddam ketika darah itu mengalir, apa namanya, derasnya mengalir, tasaddaq bi dinar, bersedekah dengan 1 dinar. Wa in kana fi akhirihi, jika dia campur di akhir masa haid, fanisfu dinar, maka 1/2 dinar. 1 dinar itu sama dengan 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Nah, jadi mencampur istri dalam kondisi haid itu bersedekah 1 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas murni. Kalau 1 gramnya 500 berarti 2.125. Ya kan? 2.125. Diberikan kepada siapa? Tentunya kepada al-fuqara wal masakin. Jadi diberikan kepada orang fakir dan miskin. Jika bapak ibunya memang betul-betul miskin, ya diserahkan kepada bapak ibunya. Jika adiknya, saudaranya itu betul-betul miskin dan memang bukan tanggungannya, maka dia berikan kepada keluarganya yang saudaranya yang miskin tersebut. Karena bersedekah kepada saudara yang miskin itu pahalanya banyak. Yang pertama pahala dia seorang muslim, yang kedua pahala kerabat, yang ketiga pahala kalau dia itu tetangga. Apalagi kalau dia tetangganya, ya kan? Jadi kalau misalnya bukan tetangga di luar kota, ya sudah dapat pahala 2, muslim dan kerabat. Tapi itu ancaman bagi mereka yang mendatangi istri dalam kondisi haid. Karena apa? Berbahaya. Tidak boleh pesawat mendarat di lapangan becek. Ya kan perboden. Kan tidak boleh. Ya kan, namanya perboden di dunia aja kena tilang, apalagi di akhirat. Ya kan? Polisi dunia saja menilang kalau ada orang tanda palang merah diterobos. Itu di dunia kena polisi, kena semprit oleh polisi. Nah, kalau istri dalam kondisi palang merah diserobot, diterabas, maka apa? Ya sudah. Maka apa namanya, syariat juga akan semprit. Prit 1 dinar jika di awal-awal masa haid, dan di 1/2 dinar jika di akhir-akhir masa haid. Namanya pesawat mendarat di lapangan becek, itu juga pesawatnya bisa rusak. Iya kan? Pesawat juga bisa rusak. Kenapa? Karena tidak ada khilaf kalau darah haid darah yang najis, darah yang kotor, jadi berbahaya. Jadi apa namanya, bakteri, kuman itu nanti akan nempel di situ. Taib, yang berikutnya adalah al-istihadah. Al-istihadah wa hiya damun yakhruju fi ghairi awqatil haid wan nifas. Darah yang keluar bukan pada waktu haid dan bukan pada waktu nifas. Itu namanya darah istihadah. au muttasilan bihima, atau bisa jadi bersamaan antara darah istihadah itu, bisa jadi bersamaan antara darah haid, bisa juga bersamaan antara dengan darah nifas. Jadi misalnya apa, bersamaan antara haid dengan istihadah, atau bersamaan antara istihadah dengan nifas. Itu namanya muttasilan bihima. Fa in kana al-awwal, jika yang pertama, fawadi, artinya sudah jelas. Maksudnya apa, jika memang itu haid, nifas, istihadah dia sendirian tidak bercampur, sudah, itu sudah jelas. Oh, kalau istihadah berarti tetap sholat, tetap puasa, tetap tawaf, tetap di apa namanya campuri, tetap di boleh dicerai, kan gitu ya kan. Tapi kalau bercampur antara darah haid dengan darah nifas, darah haid dengan darah istihadah, maka apa? Baingkan asani, jika yang kedua itu maksudnya jika bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Fa'inkanatil mar'atu mu'tadatan fama zada ala adatiha fahuwa istihadah. Jika wanita itu sudah punya kebiasaan, misalnya begini, dia haid biasanya 7 hari. Haid biasanya 7 hari. Maka apa? Ternyata hari ke-8 keluar darah, dan itu darah istihadah, ya kan? Jika keluar pada hari ke-8, maka dia menghitung dirinya adalah istihadah. Kenapa? Karena kebiasaannya hanya 7. Berarti selebihnya famazada an ala adatiha, kelebihan daripada kebiasaan dia itu adalah fahuwa istihadah. Maka itu hanya dihitung darah istihadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibah, berdasarkan hadis dari Ummu Habibah, umkusi qadra ma kana maka natahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Tahanlah selama darah haid itu menahan, selama haid-haid itu ada padamu, kemudian setelah itu mandilah dan sholatlah. Di sini kalimat ini menunjukkan adalah umkusi qadra, itu adalah berdasarkan kebiasaan dia, menghitung dirinya kebiasaan sebelumnya. Itu kalau kita katakan dia tidak bisa membedakan. Itu kalau tidak bisa membedakan darah haid dengan darah istihadah. Artinya sudah bercampur antara darah haid dengan darah istihadah, bercampur dan tidak bisa membedakan, ya sudah. Bagaimana caranya? Adalah dia mengikuti kebiasaan sebelumnya. Kebiasaan sebelumnya 6 hari, berarti selebihnya adalah darah istihadah. Wa in kanat mumayyiza, kalau dia bisa membedakan ini darah haid dan ini darah istihadah, bainad damaini, artinya dia bisa membedakan di antara dua darah itu, fal haidu huwal aswad al ma'ruf, dia tahu bahwa darah haid itu darah yang warnanya hitam sudah dikenal, wa ghairuhu istihadah, kalau warnanya bukan merah maka itu adalah warnanya bukan hitam maka itu darah istihadah. Berdasarkan dalil dari Fatimah binti Abi Hubais, jika kan ada mulhaid, darah haid itu adalah fa'innahu aswadun ma'rufun, adalah warnanya hitam sudah diketahui. Fa'amsiki anis sholat, maka tahanlah dari sholat, artinya jangan melakukan sholat. Fa'idha kan al-akhor, jika yang lain bukan hitam, fatawaddo'i, maka berwudulah. Fa'innama huwa irkun, karena itu adalah darah penyakit. Itu kalau apa, bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas. Fa in balagat mustahadah, jika wanita yang mustahadah wala tastati'u at-tamyiz, dan dia tidak bisa membedakan darah haid dan darah istihadah, dan dia baru pertama kali misalnya, maka apa, raja'at ila ghalibi 'adati nisa'iha, maka dia kembali kepada kebiasaan umumnya para wanita. Berapa kebiasaan umumnya para wanita haid? Haid adalah 6 atau 7 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamna binti Jahsin, adalah apa, inna ma hadhihi raqdah min raqadatis syaitan, Karena darah haid itu hanya sentakan-sentakan dari, hanya hentakan dari hentakan syaitan. Fatahayyadi sittata ayyam. Maka tahanlah darah haid itu selama 6 hari. Aw sab'a atau 7. Fi ilmillah, yang sudah ditetapkan berdasarkan ilmu Allah. Tsumma tasili, kemudian mandilah. Hatta idza ra'aita annaki qad tahurti. Sampai anda melihat bahwa anda telah suci. Wastangkaiti, dan anda telah bersih. Fasalli arba'an wa isrina layla. Berarti engkau telah sholat sebanyak 24 malam atau 23 hari. Wasumi, dan berpuasalah. Fa inna dzalika yujziki, karena itu sudah mencukupi bagimu. Wa kadzalika faf'ali fi kulli syahr, demikian pula lakukanlah pada setiap bulan. Kama tahidun nisa, sebagaimana wanita haid. Wa kama yatuhurna li miqati haidihinna wa tuhrihinna, sebagaimana mereka suci pada waktu-waktu haidnya dan waktu-waktu sucinya. Ini wanita yang istihadah. Jadi kalau wanita istihadah misalnya tidak bisa membedakan dan dia tidak tahu berapa lamanya dia haid, artinya dia bercampur antara darah haid dengan darah istihadah. Tapi dia tidak tahu karena ini baru pertama kali. Dan dia dan dia tidak tahu berapa lama dia haid. Makanya sudah diambil pertama kali itu umumnya para wanita adalah 6 atau 7 hari. Dia mengambil 6 hari, selebihnya itu adalah dihitung darah istihadah. Itu adalah kita katakan hukum darah istihadah. Kalau misalnya darah haid, dia biasanya haid 7 hari. Biasanya haid 7 hari. Ternyata pada hari ketiga dia suci. Hari ketiga sudah bersih. Dia sudah bersih hari ketiga. Ternyata hari keempat itu keluar lagi darah. Keluar lagi darah pada hari keempat. Atau hari kelima keluar lagi darah. Maka apa? Kalau dia bisa membedakan bahwa ini adalah darah haid, dia bahwa ini darah haid, maka dia hitung dirinya haid. Tapi kalau misalnya dia mengatakan bahwa ini bukan darah haid dengan ciri-ciri yang dia ketahui, maka dia menghukumi dirinya bukan haid. Kalau dia bisa membedakan. Tapi kalau tidak bisa membedakan ini darah haid atau bukan darah haid, maka apa? Maka itu terhitung darah haid. Kenapa? Karena itu masih dalam masa haidnya. Karena kita katakan misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 itu masa haidnya. Tanggal 1 sampai tanggal 7 masa haidnya. Ternyata tanggal 1 sampai tanggal 3 itu sudah bersih. Sudah bersih, airnya dia mandi, dia sholat. Ternyata pada tanggal 5 itu keluar lagi. Maka apa? Kalau tadi yang pertama, jika dia bisa membedakan, dia melihat dari sisi warna, oh ini darah haid, berarti dia menghitung tetap dia di apa pada saat itu adalah masih darah haid. Tapi ketika dia melihat bahwa ini bukan darah haid dengan ciri-ciri yang dia ketahui, maka dia menghukumi dirinya istihadah. Ya kan? Tapi kalau tidak bisa membedakan ini darah haid dengan darah istihadah, maka apa? Maka itu adalah darah haid. Kenapa? Karena tanggal 1 sampai tanggal 7 itu memang masa haidnya. Ini berkaitan dengan darah istihadah. Jadi darah istihadah ini darah penyakit yang bisa karena sakit, bisa karena memang gatal, kemudian memang luka. Luka ada penyakit, atau yang mengeluarkan darah, atau mungkin habis kecelakaan, keluar darah dari kemaluan. Istilahnya pecah perawan istilahnya, itu termasuk darah istihadah. Adapun ahkamul mustahadah, hukum-hukum mustahadah, ya tadi hukum mustahadah, la yahrum alal mustahadah syai'un mimma yahrumu bil haid. Jadi tidak haram sama sekali wanita istihadah sebagaimana diharamkan bagi wanita haid. Artinya tidak ada pengharaman sedikit pun untuk wanita istihadah. Wanita istihadah berarti tetap sholat, tetap puasa, tetap campuri, tetap boleh tawaf, dan tetap boleh dicerai. illa annahu yalzamuha alwudu li kulli salatin, kecuali mengharuskan baginya wanita istihadah itu adalah apa? Berwudu setiap kali mau salat. Berdasarkan hadis dari Fatimah binti Abi Hubais, tsumma tawaddai li kulli salatin, berwudulah setiap kali mau salat. Dan disunahkan yusannu laha alghuslu li kulli salatin, dan disunahkan mandi setiap kali mau salat, kama marra fi al-ghusli al-mustahabba, sebagaimana yang terdahulu dalam pembahasan mandi-mandi yang sunnah. Wallahu taala alam. Sekarang begini. Bagaimana kalau warna kuning, warna kuning? Kalau warna kuning yang keluar itu pada masa-masa haid, maka itu terhitung darah haid. Kalau warna kuning itu bukan pada masa-masa haid, maka itu dihitung darah istihadah. Paham ya? Jadi apa namanya? Karena kuning itu termasuk darah, karena kita katakan darah haid itu warnanya ada berapa? Ada empat, ada hitam, merah, coklat, kuning. Tayallahu ta'ala alam. Selesai kitabut taharah, alhamdulillah. Kita lanjutkan kitabus sholah. Kitabus sholah, sholat secara bahasa, jadi ini juga sebagaimana yang kita sebutkan harus tahu definisi, pengertian, baik lugatan maupun istilahan, dan dalil, syaratnya, keutamaannya, kemudian hukumnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya, sunnahnya, makruhnya, pembatalnya, itu semua paling tidak minimal 10. Paling tidak minimal 10 yang harus dipelajari. Termasuk di dalamnya anwa'uha, macam-macamnya sholat. Kitabus sholat, sholat secara bahasa bimana doa. Sholat secara bahasa artinya doa. Mana dalil yang menunjukkan sholat bermana doa? Banyak dalil. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna lan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Salat yang dimasukkan dalam ayat ini apa? Istilah atau lugatan? Secara bahasa. Kan tidak mungkin Allah dan malaikat itu salat kepada nabi. Artinya takbir sampai salam kepada nabi, iya kan? Maka salat yusalluna di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna, sholat yang dimasukkan dalam ayat ini adalah makna secara bahasa, bukan makna secara istilah. Ini demikian juga Nabi SAW dalam hadis, "Idza du'iya ahadukum ila ta'ami," apabila salah seorang dari kalian diundang untuk makan, makan-makan, "fa in shoma," jika dia berpuasa, "falyusalli," maka adalah dia mendoakan. Ya kan? Indahlah dia, kalau kalian diundang walima, undangan makan walima, kalau dia berpuasa, maka apa? Fal yusalli, maka indahlah dia yusalli. Apakah sholat takbir sampai salam kepada apa namanya yang mengundang? Tidak, maknanya adalah apa? Mendoakan. Ini sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Adapun sholat menurut istilah adalah apa? At-ta'budu lillah, satu bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan atau perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini Sholat secara istilah. Karena berdasarkan dalil dari Nabi SAW, as-shalah miftahus sholat tuhur, wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim. Jadi kunci dari sholat itu adalah toharah, diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Itulah pengertian dari sholat, diawali dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Dan banyak dalil yang menunjukkan sholat ini secara istilah, seperti misalnya ayat inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang mukmin. Sholat yang dimasukkan dalam ayat ini, sholat bahasa atau istilah? Istilah. Jadi bukan bahasa. Misalnya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang dimasukkan bahasa atau istilah? Istilah. Jadi bukan secara bahasa. Tapi sebagaimana disebutkan di sini, as-sholatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Sholat secara bahasa artinya berdoa dengan kebaikan. Dalilnya adalah qala ta'ala wa shalli 'alaihim. Tayib. Wa shalli 'alaihim fa inna sholataka sakanul lahum. Wa shalli 'alaihim fa inna sholataka sakanul lahum. Ini sholat secara bahasa tapi juga secara istilah boleh. Dua-duanya boleh. Wa shalli 'alaihim, doakan mereka. Karena doa kalian itu akan memberikan ketenangan kepada mereka. Ini adalah apa namanya? Ai ud'u lahum. Doakan mereka. Wa syar'an, adapun pengertian salat secara syar'an adalah aqwalun wa af'alun, ucapan atau perbuatan, muftataha bit takbir, yang diawali dengan takbir, muhtatama bit taslim, yang diakhiri dengan salam, bisyara'it makhsusa, dengan syarat-syarat tertentu. Kalau saya, Syekh Utsaimin menyebutkan at-ta'budilillah ditambah dengan peribadatan, karena untuk membedakan antara sholat yang bukan ibadah dengan sholat yang ibadah. Ada sholat yang ibadah, ada sholat yang bukan ibadah. Karena ada orang yang ruku tapi tidak disebut sholat. Ada orang yang sujud tapi tidak disebut sholat. Karena ada orang yang sujud ternyata dia tidur. Iya kan? Kan ada anak itu kan ada yang tidurnya sambil sujud. Ya kan? Ada orang yang ruku tapi tidak dihitung sama dengan orang yang lagi latihan kungfu, Shaolin misalnya. Ya bisa jadi itu latihan. Maka untuk membedakan, maka Syekh Utsaimin menyebutkan adanya satu bentuk peribadatan. Kenapa? Karena sholat yang diinginkan di sini adalah ibadah. Walaupun nanti ada yang mengatakan, loh ini kan tidak perlu disebutkan ibadah karena ini sudah ibadah. Tidak, kenapa? Karena ada aqwalun wa af'alun kalau dikatakan perbuatan atau perucapan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, karena itu bisa main-main atau misalnya latihan atau misalnya apa namanya praktek, ya kan? Kan kalau saya mengatakan Allahu Akbar, apakah ini terhitung sholat dalam arti ibadah? Tidak, ini hanya apa? Ini hanya apa? Contoh praktek, ya kan? Nah, praktek itu tidak dihitung sebuah ibadah. Wassalawatu al-mafrudat khamsun. Salat yang wajib itu hanya 5. Ini berdasarkan jumhur. Karena Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa salat yang wajib itu ada 6. Salat yang wajib itu ada 6. Nah, sholat yang wajib yang 6 itu apa? Witir. Kalau Imam Abu Hanifah, yang 6 itu adalah witir. Kalau yang jumhur, jumhur itu maksudnya apa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Wassalawatul mafrudat, sholat yang diwajibkan itu hanya 5, khomsun. Az-zuhru, wal-asru, wal-maghribu, wal-isya'u, wal-fajr. Dalilnya adalah an Anas bin Malik radhiyallahu taala nuqal furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu, telah diwajibkan kepada Nabi salat-salat lailatan pada malam usriya bihi, ketika malam diisrakan itu adalah khamsin. Awalnya itu hanya 50 kali dalam sehari semalam. Bayangkan kalau 50 kali dalam sehari semalam Berarti setiap setengah jam sekali kita sholat, ya kan? Kalau setengah jam sekali kita sholat, wah ini berat. Banyak orang yang berdosa gara-gara ini, ya kan? Maka apa? Maka summa nukisot. Kemudian Allah juga tahu akhirnya dikurangi, ditawar-menawar. Kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan sampai dibuat lima. Summa nudiya, kemudian diseru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya. Ini tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi ditawar-menawar. Wa innalaka bihadzil khamsi khamsin. Sesungguhnya bagimu dengan lima waktu ini, lima sholat ini, itu sama dengan pahalanya 50 kali. Artinya kamu sholat 5 kali, itu pahalanya sama dengan sholat 50 kali. Dan ini termasuk keutamaan. Nah, termasuk keutamaan. Apa keutamaan sholat? Keutamaan sholat itu pertama. Keutamaan sholat yang pertama adalah apa? Bahwa sholat itu diturunkan di tempat yang paling tinggi. Iya kan? Di mana itu? Di Sidratul Muntaha. Itu sudah tempat yang paling tinggi. Bahkan malaikat Jibril tidak sampai ke sana. Iya kan? Itu tempat yang paling tinggi. Nah, ini sholat diturunkan di tempat yang paling tinggi, ini keutamaan. Kan beda amalan yang lain. Puasa di mana? Di dunia. Turunnya di dunia karena malaikat Jibril yang turun di dunia. Iya kan? Kemudian apa? Amalan ibadah yang azan itu turunnya di dunia. Kemudian wudu turunnya di dunia. Haji turunnya di dunia. Tapi sholat adalah diturunkan di tempat yang paling tinggi adalah di Sidratul Muntaha. Ini keutamaan. Yang kedua bahwa apa namanya sholat ini langsung dapat perintah langsung. Ada enggak perantara antara Rasulullah dengan Allah dalam menerima wahyu sholat ini? Tidak ada perantara. Malaikat Jibril saja enggak sampai, iya kan? Malaikat Jibril tidak sampai di Sidratul Muntaha, sudah. Malaikat Jibril hanya sampai ke langit ketujuh, diantaranya sudah. Iya kan? Sudah kamu enggak bisa hanya sampai di situ, habis itu enggak bisa. Karena dialog langsung Allah dengan Rasulullah SAW. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa yang berbicara kepada Allah bukan hanya Nabi Musa. Bukan hanya Nabi Musa. Maka Nabi Musa dinamakan Kalimullah. Kalimullah artinya yang pernah diajak berbicara oleh Allah. Itu Nabi Musa. Dan Rasulullah SAW pun juga pernah diajak berbicara, yaitu adalah apa? Ketika tawar-menawar sholat. Ya kan? Tawar-menawar sholat. Kemudian keutamaan yang ketiga dari sholat adalah apa? Apa keutamaan? Pahalanya sama dengan 50 kali orang itu sholat. Jadi sholat 5 kali itu sama saja kalau dia sholat 50 kali dalam sehari semalam. Padahal sholat 50 kali dalam sehari semalam tidak mungkin. Kemudian keutamaan yang keempat adalah apa? Apa yang keempat? Amalan yang pertama kali dihisab. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Ya kan? Amalan sholat. Jika sholatnya bagus, insya Allah amalan-amalan yang lain akan bagus. Kalau amalan sholatnya jelek, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan jelek. Kenapa? Karena sholat ini adalah apa? Itu barometer. Barometer dia ittiba kepada Nabi atau tidak. Kalau puasa kan orang gak bisa. Iya kan? Puasa orang yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu kelihatannya kok seperti orang yang kelaparan, kehausan, iya kan? Kan gitu. Tapi kalau sholat antara orang alim dengan orang jahil ketahuan. Oh, ini sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Oh, ini sholatnya apa namanya waton misalnya, waton sholat ya kan. Kita katakan adalah apa? Kalau bunyi asal meletek gusini, awah-awah-awah misalnya. Jadi sholat itu orang-orang yang alim dengan orang yang jahil itu beda. Kalau sholat itu bisa membedakan, maka sholat itu barometer. Jadi dia barometer orang itu ittiba kepada Nabi atau tidak, ya kan? Sebab orang yang sholat ketika disuruh rapat didekati malah menjauh, didekati lagi malah menjauh, ya kan? Sampai dipepet dinding, ya kan? Dipepet dinding dia lari ke dinding sebelah, pindah, ya kan? Ini kan menunjukkan apa? Barometer. Bahwa sholat itu menunjukkan barometer bahwa dia itu ittiba kepada Nabi. Kenapa? Karena banyak sekali, karena sholat itu yang bisa terlihat, yang bisa terlihat kan, yang bisa kelihatan dengan zahir. Makanya Nabi SAW, para ulama menyebutkan begini, sababu ikhtilafi zawahir, sababu ikhtilafi bawatinihi. Sebab perselisihan zahirnya menunjukkan sebab perselisihan batinnya. Secara zahirnya dia berbeda, itu berarti menunjukkan batinnya juga berbeda. Orang yang tidak mau lurus dan rapat shofnya, itu secara zahir kelihatan bahwa dia tidak mau lurus dan rapat, itu menunjukkan apa? Bahwa batinnya pun tidak suka dia bersatu dengan yang lain. Itu karena apa? Karena zahir yang terlihat. Ini keutamaan sholat, bahwa sholat akan pertama kali dihisab. Kemudian sholat adalah apa? Mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Kemudian yang keenam, apa keutamaan sholat yang keenam? Sholat adalah apa? Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman tarakaha faqad aqama, faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Dia menegakkan salat berarti dia telah menegakkan agama ini. Meninggalkan salat berarti dia telah meruntuhkan agama ini. Ini kenapa? Karena itu diibaratkan seperti tiang. Karena dia tiang, kalau dia apa namanya? Dia menegakkan berarti dia mengokohkan. Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama ini. Taib, keutamaan sholat yang lain, bahwa sholat ini adalah amalan yang tertinggi setelah syahadatain. Amalan yang tertinggi setelah syahadatain. Mana dalilnya? Hadis Jibril, ya kan? Jibril bertanya, atau hadis Umar bin Khattab, ya Rasulullah akhbirni anil Islam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-islamu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Ya kan? Tuqimas shalah. Dalil menunjukkan bahwa salat itu adalah amalan yang paling tinggi setelah syahadatain. Ya kan? Setelah syahadatain adalah amalan yang pertama kali adalah salat. Demikian juga bunyi al-islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Demikian juga ketika Muaz bin Jabal diutus ke negeri Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa innahum ata'u kalidzalika fa'alimhum anna Allah iftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa laila. Dalil menunjukkan bahwa apa? Bahwa sholat itu adalah amalan yang tertinggi dari semua amal-amal ibadah, baik itu puasa, zakat, haji, dan yang lainnya. Kemudian keutamaan sholat yang lain adalah apa? Apa keutamaan sholat yang lain? At-tafriq baina al-muslim wal-kafir. Yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah dalam hal meninggalkan sholat. Coba orang muslim kalau meninggalkan sholat, kan tidak ada bedanya dengan orang Nasrani yang tidak sholat. Iya kan? Orang muslim yang meninggalkan sholat tidak ada bedanya dengan orang Hindu yang tidak sholat. Tidak ada bedanya dengan orang murtad yang tidak sholat. Tidak ada bedanya dengan orang musyrik yang tidak sholat. Tidak ada bedanya dengan orang Yahudi yang tidak sholat. Tidak ada bedanya dengan Konghucu, ya kan, apalagi Shinto. Tidak ada bedanya dengan siapa? Itu tidak ada bedanya. Maka apa? Maka sholat ini sebagai pembeda antara orang Muslim dengan orang kafir. Maka ini termasuk keutamaan. Termasuk keutamaan yang lain dari sholat? Apa keutamaan yang lain? Habis? Mentok? Hah? Termasuk penghapus dosa. Karena penghapus dosa. Karena Nabi SAW menyebutkan as-salawatul khamsu mukaffiratu ma bainahunna mastuni batil kabair. Bahwa diantara apa? Diantara sholat lima waktu itu ada penghapus dosa. Kalau kita sholat duhur, dosa kita dari subuh sampai duhur dihapus. Ketika kita sholat asar, dosa kita dari duhur sampai asar dihapuskan. Ketika kita sholat maghrib, dosa kita dihapuskan dari asar sampai maghrib. Kita sholat isya, dosa kita dihapuskan dari maghrib sampai isya. Ketika kita sholat subuh, dosa kita dari isya sampai subuh itu dihapuskan. Tapi yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Karena Nabi SAW mengatakan mastuni batil kabair. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Jadi ini menunjukkan keutamaan. Juga keutamaan menunjukkan bahwa sholat ini adalah urusan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dekat seorang hamba itu kepada Allah itu adalah dalam kondisi dia sholat. Itu adalah apa? Itu kita katakan amalan yang paling dekat hubungan antara manusia dengan Allah itu adalah sholat. Ya, itu adalah sholat. Beda dengan puasa. Puasa kan kalau sholat itu betul-betul. Kenapa? Karena dia hanya menyendiri. Ketika dia sholat malam, dia sendirian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan amalan yang paling dekat hubungan dengan Allah, amalan yang paling dekat antara seorang hamba itu dengan khaliknya adalah wa huwa sajid, ketika dia dalam kondisi sujud. Dalam kondisi dia sujud adalah sholat. Ini termasuk keutamaan. Keutamaan yang lain? Keutamaan yang lain, belum lagi keutamaan kita katakan adalah apa? Taib dari sisi pahala. Jelas pahala itu jelas banyak sekali. Ya kan? Dari sisi pahala jelas banyak, banyak sekali. Mulai dari awal sampai akhir itu sudah pahala tok. Ya kan? Itu adalah sampai pun sholat berjamaah, pergi mendatangi masjid, itu sudah pahala. Belum lagi misalnya kita berdiam diri di masjid, habis sholat subuh dia zikir, dia baca Quran, dia baca doa, zikir pagi, kemudian baca Quran, kemudian sampai matahari terbit, kemudian apa? Dia sholat dua rakaat, maka pahalanya sama dengan dia haji mabrur. Ya kan? Pahalanya sama dengan orang yang hajjan mabruran. Orang yang haji mabrur. Karena untuk mendapatkan haji mabrur itu susah. Haji mabrur ini cukup dengan dia berdiam diri di masjid. Iktikaf di masjid dari subuh sampai matahari terbit. Matahari terbit itu sudah menunjukkan bahwa pahala itu adalah apa? Sama dengan orang itu haji mabrur. Hajjan mabruran. Tapi itu keutamaan. Dan masih banyak lagi keutamaan yang tidak bisa dihitung. Ya kan? Kalau antum nulis bisa jadi satu buku. Antum nulis bisa 100. Masya Allah, ya kan? 100 keutamaan dengan dalilnya sebutkan. Nanti ada lagi yang lain menambah lagi jadi 107. Jadi buku lagi, ya kan? Masya Allah, itu sudah bisnis lagi, ya kan? Kita katakan adalah ini... ya kan? Bagi mereka yang insya Allah bersungguh-sungguh dia akan menjadda wajada. Kalau dia bersungguh-sungguh untuk bisa ini, dia akan mendapatkan hasil. Ya kan? Mendapatkan hasil, bukunya laris manis misalnya, ya kan? Buku bestseller, ya kan? Lumayan, ya kan? Jadi berbicara tentang keutamaan-keutamaan. Belum lagi keutamaan sholat ditinjau dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi apa lagi, hukum, ya kan? Kenapa? Karena ya banyak tinjauannya dari sisi politik. Kita katakan sholat berjamaah, ya kan? Sholat berjamaah, kemudian dari sisi sosial ekonomi, bahwa orang yang sholat itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Orang kaya dan miskin itu kan tidak ada bedanya. Antum sholat di sholat pertama tidak bisa membedakan ini orang kaya, orang miskin itu sama di hadapan Allah, ya kan? Itu kan dari sisi sosial ekonomi. Tidak mengenal strata sosial. Ini presiden dengan rakyat jelata itu sama, ya kan? Di hadapan Allah itu sama, ya kan? Sholatnya itu sama, walaupun di sholat pertama sama-sama, itu sama, tidak membedakan. Oh, ini presiden, ini rakyat jelata. Ya kan, boleh jadi raya jelata diterima sholatnya, yang presiden belum tentu, kan gitu. Jadi apa namanya, di hadapan Allah itu yang dilihat adalah ketakwaan, bukan dari sisi yang lain, bukan dari sisi sosial, strata sosialnya, apa status ekonominya, tidak, yang tidak dilihat, ya kan. Jadi ini juga misalnya apa, dari sisi kita katakan apapun dia, nah, itu tidak bisa membedakan. Taib itu keutamaan, dan masih banyak lagi yang lain. Taib, kita lanjutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sholat lima waktu ini adalah wajib. An Talha ibn Ubaidillah, dari Talha ibn Ubaidillah, anna arabian ja'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ir ar-ra'si. Jadi rambut kepalanya acak-acakan. Karena orang badui itu kan, orang badui itu kita katakan namanya orang pegunungan, orang yang jauh dari pemukiman. Jauh dari pemukiman itu kan tidak, ya pakaiannya ya apa adanya, ya kan. Kemudian badannya juga kita lihat apa namanya, ya rambutnya tidak tersusun rapi misalnya. Itu kan badui. Sa'ir ar-ra'si. Faqala ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alaiya minas sholat. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya apa yang Allah wajibkan kepada saya dari sholat. Qala, Nabi SAW menjawab, as-salawatul khomsu. Yang wajib bagi kamu itu sholat lima waktu. Illa an tatawwa syai'an. Kecuali kamu pengen menambah dengan tatawwu. Pengen menambah dengan sesuatu yang itu adalah sunnah. Demikian juga dalam hadis dari Nabi SAW kepada seorang wanita. Jika seorang wanita itu adalah sudah sholat lima waktu. Dan dia sudah taat kepada suaminya. Iya kan? Kemudian apa lagi? Artinya kalau dia sudah sholat lima waktu, sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan sudah melakukan sholat lima waktu, kemudian dia sudah taat sama suaminya, maka dakhala al-jannah. Jaminannya itu sudah adalah surga. Jadi ini adalah apa? Dalil menunjukkan bahwa sholat lima yang wajib itu adalah lima waktu. Manzilatuha fiddin. Kedudukan sholat di dalam agama ini. Kedudukan sholat adalah sebagaimana dia adalah apa? Arkanul Islam. Sholat itu adalah termasuk min arkanil Islam. Berdasarkan dalil dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islam ala khamsin. Islam ini dibangun di atas dasar lima. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan. Taib, hukmu tarikiha, hukum orang yang meninggalkan salat. Apa hukum orang yang meninggalkan salat? Maka di sini ajma'al muslimuna 'ala anna man jahada faridatas shalah faqad kafar wa kharaja 'anil islami. Telah sepakat kaum muslimin, para ulama, bahwasanya siapa yang meninggalkan kewajiban salat. Jahada itu meninggalkan kewajiban salat dengan penentangan. Saya salat itu bukan wajib. Iya kan? Nah, itu adalah dia menentang bahwa sholat itu bukan wajib, jahada faridatus shalah, dia menentang kewajiban salat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, wa kharaja anil Islam, dan dia telah keluar dari agama Islam. Di sini kalau ada kalimat faqad kafara wa kharaja, itu dalil menunjukkan itu adalah sudah keluar dari agama Islam. Karena kalau dikatakan faqad kafar, berarti masih ada dua kemungkinan. Adalah kufrun akbar atau kufrun asgar. Bisa jadi kufur besar, bisa jadi kufur kecil. Maka kalau katakan faqad kafar, oh berarti kemungkinan itu masih kufur kecil. Tapi kalau wa kharaja ada tambahan, wa kharaja anil Islam, berarti itu sudah keluar dari agama Islam, dan ini yang disebut dengan kufrun, kufrun akbar. Kufrun akbar, karena kufur itu ada dua, ada kufrun akbar, ada kufrun asgar. Kufrun akbar bedanya dengan asgar, kalau akbar pelakunya sudah keluar dari Islam. Kalau kufrun asgar belum keluar dari agama Islam. Kufrun akbar kedua adalah apa? Ah, halal darahnya. Kufrun asgar belum halal darahnya. Yang ketiga, halal harta bendanya. Iya kan? Karena orang kafir itu di halal harta bendanya, kalau kufrun asgar tidak. Yang keempat, kufrun akbar. Kufrun akbar yuhbitul amal, membatalkan seluruh amal-amalnya. Amal-amalnya dibatalkan. Kufrun asgar ada yang batal, ada yang tidak. Karena kufrun asgar riya, ketika riya itu saja yang batal riyanya. Yang ada riyanya, yang tidak ada riyanya, maka dia tetap apa? Diterima. Iya kan? Pertama dia nyumbang 1000. Ikhlas. Diterima atau tidak? Diterima. Tapi karena di situ ada pejabat, dia nyumbang 100.000. Iya kan? Nah, yang 100.000 ini disertai dengan riya. Nah, riya ini yang tidak diterima. Tapi yang 1000 tadi ikhlas, itu tetap diterima. Tapi kalau orang kufur akbar, maka apa? Seluruh amalnya dibatalkan. Bukan hanya sholatnya, tapi seluruh puasanya, zakatnya, hajinya, semuanya dihapuskan. Karena apa? Karena kufur akbar itu layah batonna amaluka, itu membatalkan seluruh amal-amal kebaikan. Ini lakinnahum ikhtalafu, akan tetapi mereka para ulama berselisih, fi man tarakas shalah ma'itiqadihi wujubiha, jika dia meninggalkan sholat tapi punya masih punya keyakinan wajibnya sholat. Itu masih ada khilaf kalau dia masih mengatakan sholat itu wajib, tapi dia apa? Dia meninggalkan sholat. Wasababul khilaf, adapun sebab perselisihannya, ini termasuk sebab perselisihan, ahadithun ja'at an Rasulullah SAW, hadis yang datang dari Rasulullah SAW, tusamma tarikis sholat kafiran, dinamakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ini khilafnya di situ apa? Ketika dalam hadis yang mengatakan apa? Faman tarakas sholat faqad kafar. Di situ mulai khilaf. Mulai khilaf. Kufur yang dimasukkan orang yang meninggalkan sholat ini, mana? Apakah kufurun akbar? Apakah kufurun asgar? Kenapa? Karena min ghairi tafriqin bainal jahid wal mutahawin. Karena di situ tidak ada perbedaan antara orang yang menentang dengan orang yang meremehkan. Mutahawin, orang yang nyepelekan, orang yang malas. Itu berdasarkan An Jabir, qala Rasulullah SAW, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran, perbedaan antara seorang dari kesyirikan dan kekufuran itu dalam hal meninggalkan salat. Juga berdasarkan hadis dari Buraidah, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ikatan yang membedakan antara kita dengan mereka. Kita ini adalah muslim. Hum, bainahum adalah apa? Orang-orang kufar. As-shalah itu adalah sholat. Ikatan yang membedakan antara orang muslim dengan orang kafir itu dalam hal sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Karena kita katakan tadi, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kan tidak ada bedanya. Kan lihat orang yang meninggalkan sholat, kita melihat secara zahir. Ada orang muslim meninggalkan sholat, ya orang Nasara juga meninggalkan sholat. Tidak ada bedanya kan berarti orang Yahudi. Cuma dari sisi hukum, apakah dia telah keluar dari agama Islam atau tidak, itu masih perlu dirinci. Kalau dia menentang keyakinan, menentang, oh berarti dia kharajanil Islam. Tapi kalau dia mengatakan, oh sholat itu masih wajib, cuma dia menyepelekan, maka dia adalah apa? Kufur, tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Lakinnar rajih min aqwalil ulama, akan tetapi pendapat yang paling kuat dari para ulama, annal murada bil kufri huna, yang dimasukkan dengan kufur di sini adalah kufrul asgar. Adalah kufur kecil. Alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Jam'an baina hadhihi al hadits wa ahaditsa ukhra. Karena apa? Mengkompromikan dari semua dalil-dalil. Mengkompromikan semua hadis-hadis. Baik hadis yang di atas ini maupun hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa apa namanya? Orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Tidak kafir yang mengeluarkan dia dari Islam. Contoh misalnya begini. Ini apa namanya? Ini masalah khilaf. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu hampir-hampir mengatakan ijma. Kenapa? Karena Umar itu mengatakan ada 16 sahabat. Ada 16 sahabat itu mereka bersepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir keluar dari agama Islam. Ini yang dikatakan oleh bahwa Umar sendiri itu mengatakan bahwa 16 para sahabat bahwa mereka yang meninggalkan sholat itu adalah kafir keluar dari agama Islam. Tetapi kebanyakan juga dalil, banyak juga dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir keluar dari agama Islam. Contohnya apa? Mana dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir? Adalah hadis dari Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khamsu salawatin. Ada 5 waktu sholat. Kata bahunallah alal ibad, yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada para hamba. Man ata bihinna, siapa yang mendatangi sholat 5 waktu, lam yudayye minhunna syai'a, maka dia tidak menyanyiakan sedikit pun dari sholat 5 waktu. Istighfafan bihaqihinna, dan tidak menganggap enteng, tidak meremehkan haknya sholat 5 waktu. Kana lahu indallahi ahdun, maka bagi dia di sisi Allah ada ikatan. Ayyudakhilahul jannah, agar dimasukkan ke dalam sorga. Artinya bagi mereka yang tidak menyanyiakan sholat 5 waktu, maka Allah akan, dan tidak menganggap enteng sholat 5 waktu, dia tetap mengerjakan, maka di sisi Allah baginya, Allah akan menjanjikan baginya adalah apa? Dimasukkan dia ke dalam sorga. Wa man lam ya'ti bihinna, tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mendatangi sholat 5 waktu, falaysa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada ikatan baginya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a azabahu, jika Allah mengendaki dia diazab. Wa insya'a, jika Allah mengendaki, ghafaralahu, Allah akan mengampuni. Nah kalimat ini yang menunjukkan bahwa apa? Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralahu, dalil menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah mengendaki dia diazab, dia akan diazab. Kalau Allah mengendaki dia diampuni, dia akan diampuni. Jadi dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu bukan kafir yang keluar dari agama Islam. Taip, demikian juga contoh yang lain dalam tauhid, dalam akidah. Misalnya hadis bitoko, ada orang yang punya 99 kartu. 99 kartu itu sepanjang mata memandang itu hanya dosa-dosa tok, tidak ada kebaikan sedikit pun. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada. Iya kan? Tapi dia hanya punya satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Hanya punya satu kartu yang hanya bertuliskan la ilaha illallah. Tapi ketika ditimbang 99 kartu yang tidak ada kebaikan sedikit pun dengan la ilaha illallah di timbangan yang lain, maka apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Maka apa? Satu kartu ini bisa mengangkat yang 99 kartu. Mengangkat yang 99 kartu, dalil menunjukkan bahwa orang dia dijamin masuk surga. Dia masuk surga, ya kan? Karena timbangan la ilaha illallahnya lebih besar. Ya kan? Kemudian apa? Walaupun dia pernah meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir keluar dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Cuma jangan, para ulama menyatakan begini, jangan sampai iman kita itu diperselisihkan. Ya kan? Mau enggak iman kita diperselisihkan? Ya jangan mau, ya kan? Meninggalkan sholat itu kan berarti keimanannya diperselisihkan. Apakah dia keluar dari agama Islam ataukah tidak? Iya kan? Kan itu kan diperselisihkan. Maka apa? Maka para ulama jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kenapa? Karena satu kali saja kita meninggalkan sholat, di situ mulai diperselisihkan keimanan kita. Keimanan kita mulai diperselisihkan. Dan juga dalam ayat yang lain, karena so meninggalkan sholat itu akan meninggalkan nuktah sauda. Itu akan bagi mereka yang meninggalkan sholat itu akan sudah terlihat tinta hitam. Dia akan menodai hati kita. Itu sudah akan menodai hati kita. Itu satu sholat itu sudah bisa menodai. Ya kan? Menodai, dan itu sudah banyak. Jadi bukan hanya satu titik kalau sholat, karena itu sudah, sholat itu sudah termasuk titik yang besar. Kalau mungkin ada dosanya yang tes titiknya, tintanya itu sedikit, ini ya kan? Kalau ini tintanya sedikit langsung melebar. Itu sholat. Sholat itu tintanya sedikit tapi dia langsung melebar. Jadi bisa menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati, maka ini adalah apa? Itu sudah dicap. Kalau Allah sudah mencap orang-orang khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim gisawa, maka sudah matanya sudah tidak mau lihat masjid. Kupingnya sudah tidak mau dengar azan. Iya kan? Kemudian mulutnya sudah tidak mau kumur-kumur. Sudah tidak mau bersentuhan dengan air. Tidak mau. Itu orang yang sudah hatinya tertutup mati. Iya kan? Sudah gisawa. Pandangan matanya sudah tertutup, telinganya, mulutnya, kemudian panca inderanya. Kakinya sudah tidak mau berat. Kayaknya sudah ada yang megang kuat-kuat kakinya. Ini tangannya sudah tidak mau lagi, sudah kayak disembunyikan. Ini adalah hati-hati dengan orang yang meninggalkan sholat, karena itu akan meninggalkan, dia adalah satu tetes, tapi bisa membuat hati itu tertutup semuanya. Karena kita katakan tadi, tingginya pahala dari sholat, tapi bahayanya pun juga adalah besar. Ya kan? Besar sekali bahayanya, maka sholat ini sebagai barometer seorang itu keimanannya. Maka coba, tidak ada satupun amalan yang diperselisihkan apakah dia kafir atau tidak kecuali amalan sholat. Ya kan? Kalau orang meninggalkan puasa dengan sengaja, belum ada mengatakan kafir, tidak ada. Meninggalkan haji dengan sengaja belum dikatakan kafir. Iya kan? Orang yang meninggalkan zakat tidak langsung dikatakan kafir. Tidak dikatakan kafir, tapi orang yang meninggalkan sholat langsung fakade kafar. Iya kan? Langsung dikatakan sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Ini berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang berikutnya, alaman tajib. Siapa yang wajib sholat? Siapa yang wajib sholat? Yang wajib sholat itu yang pertama adalah muslim. Tajibu ala kulli muslimin. Mana dalil menunjukkan bahwa yang wajib sholat itu orang-orang Islam? Mana dalil? Tadi dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Bunyal Islam ala khomsin. Dibangun di atas dasar, Islam ini dibangun di atas dasar lima. Syahadatain. Baru sholat, iya kan? Itu kan menunjukkan bahwa apa? Sholat itu baru bisa dikerjakan setelah melewati yang pertama namanya apa? Syahadatain. Ya kan? Setelah namanya syahadatain baru bisa sholat. Kalau belum syahadatain, maka iya kan? Sholat itu tidak ada. Belum ada sholat bagi mereka yang belum syahadatain. Jadi syarat yang pertama yang wajibnya sholat itu adalah harus orang muslim. Juga dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli." Tidak ada yang menghalangi nafkah-nafkah mereka, orang kafir, itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka itu kafir kepada Allah dan rasulnya. Loh, apa beda apa kaitannya dengan salat? Maka para ulama menyatakan kalau nafkah saya, nafkah kan urusan dunia. Iya kan? Nafkah seorang itu kan urusan dunia. Seorang kepala rumah tangga memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, itu kan dihitung sedekah. Kalau dia muslim. Iya kan? Kalau dia muslim. Maka apa? Kalau dia orang kafir, maka apa? Tidak akan diterima. Kalau kafir, kalau dia muslim, maka nafkah seorang suami diberikan kepada istri dan anaknya itu dihitung sedekah. Dihitung kebaikan. Tapi kalau orang kafir, maka nafkah suami kepada istri dan anaknya tidak dihitung kebaikan. Lah kalau dunia saja, urusan dunia saja tidak diterima di sisi Allah, apalagi urusan akhirat. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, dan yang lainnya. Tidak akan pernah diterima. Maka ayat ini menunjukkan bahwa apa? Tidak ada yang menghalangi nafkah-nafkah mereka diterima di sisi Allah kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah apa? Urusan dunia saja tidak diterima, apalagi urusan akhirat. Karena ini menunjukkan orang kafir itu sama sekali tidak ada kebaikan. Ya kan? Ngasih nafkah sama istrinya enggak dihitung kebaikan. Ngasih nafkah kepada anaknya tidak dihitung kebaikan. 1000 suap yang disuapkan kepada istrinya tidak dihitung kebaikan. Tidak ada. Iya kan? Hubungan suami istri mereka tidak dihitung sedekah. Dihitung? Tidak dihitung sedekah. Senyumnya suami kepada istri, istri kepada suaminya tidak dihitung sedekah. Karena dia apa? Kafir. Itu di dunia. Kalau di dunia saja sudah tidak diterima di sisi Allah, apalagi berkaitan dengan masalah ibadah. Jadi ini menunjukkan apa? Kewajiban. Yang kedua, balighin. Sholat itu wajib kepada siapa? Yang kedua adalah yang sudah balik, dewasa. Kemarin sudah kita sebutkan. Yang ketiga adalah akil, berakal. Kapan disebut berakal? Kalau ditanya bisa jawab, ya kan? Itu namanya berakal. Mana dalil yang menunjukkan tiga ini? Ini termasuk syarat wajib. Tiga ini adalah syarat wajib. Artinya syarat wajib. Tidak ada khilaf dalam semua ibadah itu adalah tiga ini. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, qala rufiyal qalamu an salasan. Diangkat pena ini pada tiga orang. Yang pertama, anin naim hatta yastaikit. Orang tidur sampai dia bangun. Ketika dia tidur, pena ini terangkat. Kalau ketika dia tidur, pena ini terangkat. Artinya apa? Ketika orang tidur itu dia ninggalkan sholat, belum dicatat. Masih terangkat penanya. Iya kan? Orang tidur ketika membunuh itu juga belum, masih terangkat penanya. Loh, apa orang tidur membunuh? Iya kan? Tidur kemudian nimpa temannya yang lain mati. Atau misalnya tidur, namanya tidur, la yadri aina batat yaduhu. Tangannya tidak tahu menginap semalam di mana. Tak tahu apa, dia narik kabel listrik. Narik kabel listrik ternyata apa, ditarik mengenai temannya, temannya kesetrum mati. Apakah kemudian dia dikisos karena tidur? Tidak. Rufial kalam, ya kan, penanya masih diangkat. Sampai kapan dia baru pena ini nancap di buku? Hatta yastaikit, sampai dia bangun. Ya kan? Demikian juga apa? Anis sobi hatta ya talim. Selama dia masih anak-anak, ya sudah masih selama dia masih anak, maka papena ini masih terangkat. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Demikian yang ketiga, al-majnun hatta yuqal. Orang gila sampai dia waras. Kalau orang gila sampai, selama dia masih gila, ya sudah, enggak ada. Pena ini terangkat. Orang gila membunuh, orang gila mencuri, orang gila merampok, orang gila gini mencaci maki Allah, orang gila, kita katakan orang gila tidak ada hukum sama sekali. Wallahu taala a'lam. Taib, saya kira itu karena waktunya. Tayyib, bismillah. Ustaz, apakah sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib? Khilaf diantara para ulama tentang sholat Idul Fitri, apakah itu wajib ataukah sunnah. Jumhur mengatakan bahwa sholat Idul Fitri itu adalah sunnah, bukan wajib, karena yang menyatakan wajib itu adalah mazhab Az-Zahiriyah. Ini ada juga yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri itu wajib. Termasuk di dalamnya kitab Al-Wajiz itu mengatakan sholat Idul Fitri wajib. Termasuk Syekh Albani juga mengatakan bahwa itu adalah wajib. Bahwa sholat Idul Fitri itu adalah wajib. Artinya kalau pengen keluar dari khilaf adalah sholat. Sholat, ya kan? Sholat Idul Fitri. Itu tidak ada khilaf kalau dia sholat. Mau dia sunnah, mau dia wajib, kalau dia sholat kan tidak ada khilaf. Ya kan? Yang ada khilaf itu kalau dia meninggalkan. Kalau dia tidak sholat, baru ada khilaf. Ada yang mengatakan oh, tidak ada dosa. Ada yang mengatakan lah, dia berdosa karena sholat Idul Fitri itu wajib. Mana dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah wajib? Karena berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, Nabi SAW memerintahkan bagi mereka yang apa? Al-awatik, mereka-mereka yang haid atau yang masih dalam masa mau haid atau yang sedang haid atau yang sudah tidak haid lagi. Ya, itu diperintahkan supaya mendatangi musalla al-muslimin, mendatangi lapangan untuk mendengarkan dakwah kaum muslimin. Jadi di sini katakan apa al-amru, karena di situ mengatakan ama umirna, diperintahkan di sini al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah itu adalah mengandung kewajiban. Wallahu taala alam. Orang muslim yang lama tidak sholat namun dia kemudian mulai sholat, apakah sholat yang ditinggalkan dulu menghasilkan dosa atau tidak ada dosa setelah mulai sholat lagi? Bila dosa tak terhapus dan ada ancaman siksaan dari Allah, bagaimana agar terhindar dari siksaan? Tak hanya meninggalkan sholat, pertanyaan ini juga untuk perbuatan dosa lain. Tapi ini kalau betul-betul taubatannya itu adalah taubatan nasuha, maka taubatnya ini itu sudah menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Inilah termasuk kelebihan daripada Islam. Al-Islamu yahdimu maqoblahu. Islam itu menghancurkan sebelumnya. Islam itu menghapuskan sebelumnya. Ya kan? Kalau misalnya apa, orang yang dulunya tidak pernah sholat, kemudian taubatnya itu harus sholat. Karena syarat-syarat taubat itu adalah apa? Syarat taubat itu adalah ikhlas. Yang kedua itu adalah apa? Tidak mengulangi, kemudian menyesal, kemudian apa? Mencabut. Mencabut itu apa? Kalau dulunya tidak sholat, maka dia harus sholat. Taubatnya harus sholat. Kalau dulunya tidak puasa, taubatnya harus puasa. Iya kan? Kalau dulu misalnya taubatnya dulu mencuri, maka kembalikan barang curiannya. Itu kan taubat. Kalau dia dulu mencuri kemudian barang curiannya gak dikembalikan, itu belum taubat namanya. Kecuali kalau barang curian ini dia cicil, ya kan, misalnya ini kepada ini yang dulu diambil kembalikan. Kenapa? Karena harta itu kan dihisap karena berdasarkan harta, bukan karena badan. Tapi ini, jadi kalau memang betul-betul dia sudah taubatan nasuha, maka insya Allah taubatan ini itu akan menghapuskan sholat-sholat yang sebelumnya. Itu dengan syarat tahu betul-betul adalah taubatan nasuha. Selama roh masih ditenggorokan dan selama matahari belum terbit di sebelah barat, maka pintu taubat itu masih terbuka luas. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan penentangan? Apakah kufur akbar? Iya. Kalau dia semua, bukan hanya sholat berjamaah, iya kan? Menentang jenggot aja termasuk kufur akbar. Menentang isbal celananya di bawah mata kaki, oh itu kan celana saya kan di bawah mata kaki, itu kan bukan sombong. Orang yang menyatakan bahwa celana saya di bawah mata kaki bukan sombong, itulah orang yang sombong. Itulah hakikat dari orang yang sombong. Kenapa? Karena sombong itu adalah batarul haq wa gomtun nas. Sombong itu artinya apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka semua syariat Islam, jangankan hanya apa? Wah, apa itu jenggot? Kayak kambing aja. Itu sudah kufur. Ini ucapan kufur. Kalau dia meyakini itu adalah bahwa jenggot itu memang betul-betul bukan syariat, kufur, keluar dari agama Islam. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya menentang apa tadi yang kita sebutkan, tapi semua. Semua yang sunnah, bahkan yang sunnah pun juga, yang sepele-sepele itu pun juga adalah apa? Kalau dia meninggalkan, maka itu adalah apa? Itu sudah kufur, keluar dari agama Islam. Jadi, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, hati-hati orang yang meninggalkan sunnah. Hati-hati orang yang meninggalkan, jangan dikira orang yang meninggalkan sunnah itu tidak ada apa-apanya. Mesti ada apa-apanya. Kenapa? Karena ingat, sedikit saja hati kita mengatakan, Allah, itu kan sunnah saja. Menentang, maka itu sudah hati-hati. Ini sudah berada di tepi jurang. Dia berada di antara di tepi jurang, seperti telur di ujung tanduk. Itu sudah, kenapa? Karena sedikit saja dia ini, dia sudah kepleset, jatuh. Itu sudah mengeluarkan dia dari agama Islam. Karena hati-hati kalau mengatakan, ah itu kan hanya sekedar sunnah. Ah itu kan sunnah saja. Ah itu kan sunnah. Artinya dalam rangka untuk meremehkan, meremehkan, meremehkan, dan kemudian apa? Dan akhirnya kemudian apa? Dari lisannya, ah itu kan begini, ah itu kan sunnah, misalnya. Tapi akhirnya kemudian hatinya menyatakan bahwa memang bukan syariat. Ah ini sudah keluar dari agama Islam. Jadi itu, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka hati-hati, jangan sampai termasuk yang sunnah pun juga kalau dia menentang adalah keluar dari agama Islam. Bismillah Ustaz, apa maksud dari huruf-huruf yang ada di hadis? Di catatan kaki kitab Al-Wajiz seperti huruf ta. Oh, ini rumus. Kan sudah ada di mukaddimah. Ada di mukaddimah. Bisa dibuka halaman 16. Ya kan? Sudah ada sebenarnya. Di halaman 16 itu ada rumus. Misalnya kha. Kha itu artinya apa? Sahihul Bukhari. Itu dalam Fathul Bari. Halaman 26. Di halaman 26. Jadi rumus-rumus di catatan kaki itu kan sudah ada. Kalau kha, mim berarti sahih al-Imam Muslim, iya kan? Ta, Sunan at-Tirmidzi. Nun, Sunan an-Nasa'i. Ya kan? Jim ha, Ibnu Majah. Dal, Abu Daud dalam kitab Aunul Ma'bud. Itu sudah ada. Jadi ini apa namanya? Al-Imam At-Tabarani. Muwatta Imam, Imam Malik. Tapi saya kira itu ya. Itu sudah ini rumus-rumus. Oh, ini ada rumus kha, ada ini sudah ada di catatan kaki. Ya sebenarnya di memang pentingnya belajar baca buku itu baca dari mukaddimah. Jadi jangan mukaddimah dulu dibaca. Kenapa? Karena ada manhajul amal. Ada metode penulis itu, metode penulis dalam mengarang buku itu sudah dijelaskan dari awal. Sama dengan kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu jangan langsung baca Bulughul Maram, baca dulu ada mukaddimahnya. Apa yang dimaksud dengan akhrajahu as-saba'ah? Apa yang dimaksud dengan akhrajahu as-salasa? Siapa yang disebut dengan akhrajahu al-arba'ah? Itu Al-Imam Ibnu Hajar Ibnu Hajar al-Asqalani itu sudah menjelaskan di awal bahwa yang dimaksud dengan tujuh itu adalah ini. Akhraju al-Arba'ah, empat, berarti bukan Bukhari, bukan Muslim, bukan Imam Ahmad. Selain Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, itulah yang disebut dengan akhraju al-Arba'ah. Siapa? Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Itu yang dimaksud dengan al-Arba'ah. Itu istilah. Istilah-istilah itu hendaknya di mukaddimah dari buku itu dibaca. Karena itu supaya apa namanya, jadi ketika ketemu di Bulughul Maram, wah ini akhrajahu as-salasa. Siapa yang tiga itu? Iya kan? Karena tidak disebutkan. Karena disebutkan hanya akhrajahu as-salasa. Hanya disebutkan akhrajahu al-arba'a. Tapi di mukaddimah sudah disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang berikutnya adalah sholat fardu. Misalnya sholat duhur. Sholat duhur dua kali karena mengimami teman yang telat sholat berjamaah agar tidak sholat sendirian. Apakah saya yang menemani dia sholat harus jadi imam atau bebas saja? Bebas, mau dia jadi makmum atau dia jadi imam itu bebas, boleh. Nabi SAW ketika ada sholat asar temani dia sholat, itu berarti bisa jadi imam, bisa dia jadi makmum. Nah, itu adalah bebas. Mu'ath bin Jabal jadi makmum bersama Nabi, tapi ketika dia ke kaumnya, dia jadi imam. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dan Rasulullah juga mengimami dua kali ketika sholat dalam kondisi perang. Perang, jadi satu kelompok sholat subuh, nanti mengimami satu kelompok sholat subuh, kemudian mengimami lagi sholat subuh kelompok yang kedua. Ya kan? Nah, sholat subuh yang kedua ini, itu adalah dihitung nafilah. Paham ya? Itu nanti dalam sholat khauf. Dalam sholat dalam kondisi perang. Kemudian bismillah Ustaz, kemarin belum dijelaskan terkait apakah boleh berwudu dengan air panas karena yang terkena panas matahari pada suatu bejana. Kalau apa namanya berwudu dengan air panas, air panas maka itu enggak boleh. Air panas ya menyusahkan ya. Masa air panas pakai wudu ya kan? Iya kan? Kalau yang dimaksudkan memanaskan air karena kondisi cuaca dingin, kemudian dia godok kemudian dia artinya menghangatkan, dia panaskan dalam arti tidak sampai panasannya ya, hanya misalnya panas-panas kuku supaya dia bisa berwudu, dia bisa mandi, maka itu boleh. Ya kan? Itu adalah boleh. Tapi kalau misalnya panas beneran ya itu jelas itu akan jelas itu bertentangan dengan ayat wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri-diri kalian. Ya kan? Membunuh diri-diri kalian itu adalah termasuk kalau misalnya air yang terkena matahari, air yang terkena kolam renang. Kalau siang-siang itu kan kena matahari langsung nyemplung panas, itu enggak ada masalah. Ya kan? Kita katakan tidak ada, atau misalnya tandon. Tandon kan di luar. Tandon di luar kena panas matahari. Kemudian kita berwudu mandi kok hangat ya kan? Kan terkadang keran kalau kita hidupkan pertama panasnya ya kan? Panas, lama-lama baru dingin. Nah ini adalah apa namanya panas itu nggak ada masalah. Apa namanya kalau memang ada uzur ya kita katakan itu nggak ada masalah. Tidak ada uzur pun juga kalau misalnya apa namanya memang airnya panas ya nggak ada masalah. Ya kan? Seperti misalnya berwudu di kamar hotel. Hotel kan ada dingin, ada panas. Dia mandi mau wudu mandi janabah dengan air panas ya boleh, ya kan? Berwudu dengan air panas pun juga adalah boleh. Itu kalau di hotel, ya kan? Mau hotelnya bintang 1, bintang 7 nggak ada masalah, ya kan? Kemudian terkait tidak bolehnya jima dengan istri yang sedang haid. Padahal ada waktu yang sama keinginan untuk jima dari sang suami. Adakah solusinya Ustaz? Solusinya tadi dalam hadis dari Nabi SAW, isnau kulla syai'in. Silakan kamu lakukan apa saja kepada suami dan istri kecuali hanya satu, jima. Hanya kemaluan dengan kemaluan itu saja. Selain itu silakan. Ya kan? Silakan selain itu silakan. Artinya apa namanya selain dari itu maka itu adalah dibolehkan. Ya kan? Yang tidak boleh hanya hubungan suami istri yang Artinya apa? Jika timba jatuh di sumur itu yang tidak boleh. Adapun selain daripada itu adalah boleh, seperti mukaddima. Taib, assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana mau bertanya tentang sholat, misalnya 5 menit lagi sudah masuk waktu asar. Lalu saat itu ana mandi setelah habis masa haid, lalu setelah mandi sudah masuk waktu asar. Apakah harus menjama sholat duhur di waktu asar? Iya. Jawabannya iya. Artinya sholat duhur dulu baru kemudian sholat asar. Jangan sholat asar dulu baru sholat duhur. Ini tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat itu harus tertib. Nabi SAW ketika perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Itu apa? Nabi SAW meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, isya. Tapi apakah Nabi SAW mengerjakan isya dulu baru maghrib, baru asar, baru duhur? Tidak. Nabi SAW apa? Mengerjakan sholat duhur, sholat maghrib, asar, maghrib, baru isya. Itu pada waktu dalam perang Khandaq. Demikian juga ketika Nabi SAW dalam hadis dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masih dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah ketar-ketir derap dirinya karena dia meninggalkan sholat asar. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, makitu salil asra hatta kadati samsu tagrub. Ya Rasulullah, saya belum sholat asar padahal matahari sudah mau tenggelam, ya Rasulullah. Ya kan? Ini saking khawatirnya Umar, karena takutnya, karena dianggap orang yang menunda-nunda sholat asar sampai matahari mau tenggelam itu kan munafik, malu, munifat. Maka Umar sangat khawatir. Begitu dia datang kepada Nabi, karena ini menunjukkan apa? Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana ini ya Rasulullah? Padahal matahari sudah mau tenggelam, saya belum sholat asar. Apa kata Nabi? Wallahi ya Umar ma sallaituha. Demi Allah wahai Umar, saya juga belum sholat asar. Oh, lega baru Umar. Iya kan? Oh, Rasulullah aja belum sholat asar, apalagi saya. Alhamdulillah, berarti saya gak apa-apa, ya kan? Akhirnya kemudian apa? Nabi SAW fatawaddo ala buthan. Beliau Nabi SAW berwudu di wadi, di lembah-lembah. Kemudian apa? Dan mereka sholat asar padahal matahari sudah tenggelam. Sholat asar padahal matahari sudah tenggelam. Sholat asar dulu baru kemudian sholat maghrib. Jadi sholat itu harus berurutan. Wallahu ta'ala alam. Lebih utama sholat tepat waktu atau sholat bersama suaminya dengan menunggu suami terlebih dahulu selesai sholat di masjid. Artinya apa? Kalau untuk wanita itu adalah kalau dia punya suami, dia sholat bersama, jamaah bersama misalnya putrinya atau ibunya atau mbahnya. Ya. Kalau suami itu adalah kewajiban dia sholat berjamaah di masjid. Jadi tidak usah nunggu suaminya pulang dari masjid untuk mengimami dirinya sholat duhur bersama istrinya. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena sholat sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Di rumahnya tentunya adalah apa? Bahwa sholat wanita itu di rumahnya itu adalah lebih baik daripada sholat di masjid kaumnya. Ini dan tidak perlu menunggu. Dan dikatakan sholat di awal waktu ya adalah apa? Ketika dia sholat itulah dikatakan awal waktu. Jadi kalau laki-laki dikatakan awal waktu adalah sholat ketika bersama dengan imam. Bersama dengan imam itulah disebut dengan sholat di awal waktu. Walaupun imamnya 1 jam kemudian baru datang. Itu tetap dinamakan. Kenapa? Karena tidak boleh berjamaah harus kecuali dengan imam. Iya kan? Kecuali dengan imam. Wah, nanti kamu jadi yang imam. Imamnya nanti 1 jam kemudian. Ya kan? Saya pernah di Kerapia. Di Kerapia itu lama sekali. Saya nunggu 1 jam. Betul-betul nunggu 1 jam. Karena nunggu Pak Kiainya. Santrinya gak ada yang berani. Itu di Kerapia. Gak berani. Kenapa? Karena memang kebetulan pas itu ada tamu. Pak Kiainya ada tamu. 1 jam kemudian baru dia keluar mengimami sholat duhur. Ya kita yang sudah 1 jam setengah. Karena setengah jam sebelumnya sudah ada. Ya kan? Jadi saya juga silaturahim, apa istilahnya, jalan-jalan aja lah untuk ziarah kemudian kita katakan adalah apa? Itu tetap dikatakan sholat di awal waktu sholat bersama imam. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Aku luka lihat astagfirullah li walakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.